nanti gue tambah Juwani. Ya. Masih ada Sutapro, Irna Profesional Sound Digital, Tiara Profesional Video Shooting. Saya panggil dari Yogyakarta, Uci Parantika Ngelali Bro. Boleh sambil tepuk-tepuk aja. Oh, ini. Saya bikin mimpi sama bro.